jangan kau buka. Jangan kau buka pintu hatimu. Bila kau rasa tak satu hati. Thank you. Kita kasih dambaan jiwa, kasih penawar duka, oh, syah dunia. Cinta ibarat bunga sedang mekar mekarnya. Jatuh cinta. Cinta bisa membuat gila. manis. Mau dipendek-pendekin, silahkan bikin sendiri. Silahkan masak sendiri. Kalau kecewa, jangan salahkan cinta. Kalau bahagia, jangan nodai cinta. Kalau mau dibuat gila, gila, gila, cinta bisa membuat gila. Do mi fa sol fa mi do, alunan marah menyejukkan kalbuku. namaku. Di saat turun hujan, aku pun sendirian. Dek, adik, aduk, jantungku. Maklum sajalah, baru pertama aku berkencan sama si doi. Kencan pertamaku sungguh menyaksikan, tak dapat kulupakan sampai sekarang. Maklum sajalah, baru pertama aku merasakan. Apa sih reaksi ya? Thank you.

langit mata.